بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang ke-34 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang maratib, tingkatan-tingkatan taghyirul munkar, yaitu mengubah kemungkaran. Dan dalam syarah dari Ibnu Daqiq Al-Aib, beliau menukilkan suatu nasihat yang begitu mendalam dari Syekh Muhyiddin rahimahullah taala, di mana beliau menceritakan tentang keadaan pada zaman beliau, yaitu di situ perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sudah banyak ditinggalkan. Dan beliau memperingatkan bahwasannya apabila keburukan telah tersebar dan merajalela, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan iqab, menurunkan azab, musibah dan bala bencana yang merata pada orang yang soleh di antara mereka, ataupun orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, apabila di sana tidak ada orang yang berusaha untuk mengubah kemungkaran tadi. Dan kemudian pada akhir dari apa yang beliau sampaikan, beliau menyebutkan bahwasanya seorang teman, seorang sadiq, itu adalah seorang yang berusaha untuk memperbaiki, meramaikan dan memakmurkan kehidupan akhirat dari seorang hamba, itu seorang sahabat, seorang teman. Walaupun kemudian ketika dia memakmurkan, meramaikan, menjadikan kehidupan akhiratnya menjadi kehidupan yang baik, yaitu dengan beramal dan amalan soleh, itu kemudian menjadikan dunianya berkurang. Adapun sebaliknya, seorang musuh, yaitu yang berusaha untuk membinasakan seorang hamba dalam perkara akhiratnya, menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjerumuskannya kepada perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kemudian dari sisi dunianya dia mendapatkan banyak keuntungan dan kemanfaatan dikarenakan itu. Itu adalah musuh dari seorang hamba. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, qala wa yanbaghi lil amiri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan yang sepantasnya bagi orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, an yakuna min dzalika birifqin. Yaitu bahwasanya apa yang dia lakukan tadi, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar dengan rifq, yaitu lemah lembut. Liyakuna aqraba ila tahsilil maqsud. Supaya apa yang dia lakukan tersebut lebih dekat kepada hasil yang diinginkan. Ya. Itu supaya ketika dia memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dengan cara yang lemah lembut, atau melarang dari perkara yang mungkar dengan cara yang lemah lembut pula, ya, yang diinginkan dengannya lebih bisa diterima oleh orang yang dia menyampaikan perkara tersebut kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rifqu fi syai'in illa zanah, wa man nuzi'a min syai'in illa syanah." Maka qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Ya. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Ya. Termasuk pula al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ketika di bungkus dengan arif kelemah lembutan, maka ini lebih menjadikannya baik dan mudah diterima, enak didengar, tidak kemudian menjadikan orang benci, sehingga mudah diterima. Adapun apabila hilang arif tadi dari seorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, orang justru membencinya, menjauhinya, tidak menerima apa yang kemudian disampaikannya. Qala rahimahullahu ta'ala, faqad qala al-imam syafi'i rahimahullah. Al-imam syafi'i rahimahullah telah berkata, man wa'awahu aqahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Siapa yang menasihati atau siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka dia telah menasihatinya dan juga menghiasinya, memperbaikinya. Ini apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan manusia, maka inilah nasihat yang sebenarnya, nasihat yang dilakukan dengan cara yang tepat. Qala wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadhahahu wa syanahu. Dan barang siapa yang memberikan petuah, nasihat secara terang-terangan, maka dia telah membongkar aibnya dan menjelekkan orang tadi. Jadi inilah termasuk arif, memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, bukan secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Namun di sana ada suatu bentuk nasihat yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan cara yang seakan-akan terang-terangan, yaitu dengan menyampaikan kepada manusia secara keseluruhan tentang perkara ini dan ini dan ini, suatu perkara yang penting untuk ditanbih, untuk diperingatkan, ya. Yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aduan bahwasanya, ya Rasulullah, fulan atau bani fulan atau kemudian suatu kaum telah melakukan ini dan ini, ya, suatu perkara yang harus diperingatkan, suatu perkara yang kemudian harus di nasihati. Maka terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan memanggil bani fulan tersebut atau memanggil fulan tadi, namun kemudian berdiri dan memberikan mau'izah, memberikan kemudian nasihat secara umum, ya, secara umum, walaupun kemudian tidak menyebutkan fulan atau fulan, tapi kemudian terkadang mengatakan ma balu qaumin, ya, apa gerangan yang terjadi pada suatu kaum yang dia melakukan ini, ya, mengingkari, ya, kemudian dengan cara memberikan nasihat secara umum kepada khalayak tentang suatu perkara kemungkaran yang dilakukan oleh beberapa orang atau oleh satu orang, ya, maka ini tidak mengapa, ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kemudian manfaatnya pun dari petuah tersebut dirasakan oleh orang banyak, dirasakan oleh orang banyak, ya, bukan cuma oleh orang yang kemudian dinasihati saja. Qala wa mimma yatasahalu an-nasu fihi min hadzal bab, dan termasuk perkara yang kemudian manusia bermudah-mudahan padanya dalam bab ini, yaitu bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ma idza ra'au insanan yabi'u mata'an, yaitu ketika mereka melihat seseorang menjual suatu barang, au hayawanan, atau menjual hewan, menjual binatang, fihi aibun wala yubinuhu, pada benda tersebut atau pada hewan tersebut ada suatu cacat yang dia tidak menjelaskannya. Jadi gambarnya tentang orang yang melakukan jual beli. Orang ini menjual suatu benda, suatu hewan, menjual apapun, yang manusia mengetahui ini barang yang cacat, ini hewan yang cacat, cacatnya di sini, mereka mengetahuinya. Kemudian orang yang menjual tadi tidak menjelaskan kepada sang pembeli, sang calon pembeli, tentang cacat yang ada pada hewan ataupun benda yang dia jual tadi. Ini gambarannya. Qala fala yumkinuna dzalik. Maka manusia tidak mengingkari hal tersebut, yaitu mengingkari kepada orang yang menjualnya tadi. Qala wala yu'arifuna al-mushtari bi'aibihi, dan juga dia tidak memberitahukan kepada orang yang akan membeli tadi, orang sang pembeli tadi, tentang aibnya. Yang kalau dia mengetahui tentang aibnya, tentu dia tidak akan membelinya. Atau kemudian apabila dia telah membelinya, kemudian dia mengetahuinya, dia masih memiliki hak yang dinamakan khiyar aib, ya, yaitu hak memilih ketika ada suatu aib pada barang, bisa untuk dikembalikan atau bisa untuk minta dikurangi harganya sesuai dengan harga yang sepantasnya apabila barang tadi cacat, selisihnya antara barang yang baik tanpa cacat atau kemudian barang yang kemudian cacat berapa selisihnya, maka dia berhak untuk meminta dikembalikan uangnya sejumlah tersebut. Ini apabila sang pembeli memberitahukan atau mengetahui tentang aib tadi. Maka manusia ketika melihat jual beli yang seperti ini, mereka tidak mengingkari orang yang menjual, tapi juga tidak memberitahukan aibnya kepada orang yang membeli, diam saja. Qala wa hum mas'ulun an dzalik, dan mereka sebetulnya bertanggung jawab atas hal tersebut, karena mereka tahu. Qala fa inna dinan nasihah, karena sungguhnya agama itulah nasihat. Wa man lam yansah faqad ghasya, dan barang siapa yang tidak memberikan nasihat, maka dia telah menipu. Ini walaupun kemudian manusia tidak terjatuh kepada penipuan secara langsung, namun kemudian ketika dia melihat orang ini menipu, tidak menjelaskan cacat supaya harganya tidak jatuh, tidak turun, mereka tidak mengingkari orang tadi, tidak pula memberitahukan kepada orang yang membeli, maka mereka pun telah terjatuh kepada perbuatan ghisy, menipu kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk bagian daripada kami. Tidak termasuk golongan kami. Ya. Maka di situ adalah contoh dari seorang sahabat, yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, tentang bagaimana beliau berusaha untuk berpegang teguh dengan bai'at yang kemudian beliau adakan atau beliau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau pernah berkata, "Kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nushi li kulli muslim aw kama qala radhiyallahu anhu." Dahulu kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian memberikan nasihat kepada setiap muslim. Maka bagaimana Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini kemudian menerapkan baiat tersebut? Itu pernah Jarir bin Abdullah ini ingin membeli kuda. Maka kemudian memerintahkan seorang budaknya untuk mencarikan kuda di pasar. Kemudian budak tadi menemukan kuda dengan harga yang diinginkan, 300 dirham. Kemudian datanglah budak tadi dengan membawa orang yang menjual kuda kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Kemudian Jarir ketika melihat kuda tadi mengetahui bahwasannya harganya bukan 300 dirham. Maka dia mengatakan, "Apakah kamu mau menjual kuda ini dengan harga 400 dirham?" Ya, ditambah oleh Jarir bin Abdullah. Maka apa? Ya jelas sang penjual mau menjual dengan harga tersebut. Ya, saya menyetujuinya. "Apakah kamu mau menjual barang ini, kuda ini dengan 500 dirham?" Ya jelas saya mau menjual dengan 500 dirham. Kemudian ditambah lagi, "Apakah kamu mau menjual sampai berapa? 800. Kalau tidak salah sampai 800 dirham. Ya. Maka kemudian setelah itu baru dibayarlah 800 dirham tersebut. Ya. Karena memang kuda tersebut harganya 800 dirham. Ya. Maka inilah kemudian contoh bagaimana Jarir melaksanakan baiat tersebut. Ketika ditanya kenapa kemudian melakukan hal tersebut, dia yang mau beli, dia yang naikkan harganya. Kalau sama pembeli kan biasa menurunkan harga. Walaupun kemudian harga tersebut sudah murah, masih mau diturunkan lagi. Seperti itu biasanya seorang pembeli. Ya karena kemudian jangan mengatakan alasannya, "Karena saya berbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menasehati seluruh muslim." Ya, ini termasuk nasihat kepada orang tadi, ya, menghendaki kebaikan ini harganya bukan sekian. Ya. Ya kalau misalnya kita ada teman kita yang mau menjual barang kepada orang lain, orang lain kemudian mau menawarnya dengan harga yang di bawah, kita akan mengatakan kepada teman kita, "Jangan dijual segitu. Ya. Jangan dijual segitu. Tapi jual lebih tinggi lagi, itu seharusnya harganya segini." Ya. Nah, ini Jarir bin Abdullah kemudian tidak pandang bulu apakah kemudian sang pembeli adalah orang lain, pihak lain, atau kemudian dirinya sendiri. Tetap sang penjual dinasehati. Tetap sang penjual dinasehati bahwasanya ini harganya bukan segini. Padahal pembeli siapa? Dia sendiri. Kemudian yang menjadi rugi dari sisi materi siapa? Sebenarnya dia sendiri. Tapi betul-betul dia melaksanakan nasihat tersebut kepada orang tadi, sang penjual tadi yang menjual di bawah harganya. Dan juga diriwayatkan bahwasanya beliau pernah mengatakan, apabila kemudian berjual beli kepada seorang saudaranya, mengatakan, "Ma akhadnahu minka ahabbu ilayya mimma u'tihi lak fakhtar." Apa yang aku ambil dari murid lebih aku sukai daripada apa yang aku berikan. Artinya apa? Barang yang dibeli ini daripada harga yang aku belikan sebetulnya lebih berharga apa yang kemudian barang yang aku ambil ini lebih aku sukai. Misalnya harganya tadi 800 dirham, kemudian mendapatkan kuda, kuda ini lebih bagus sebetulnya daripada 800 dirham. Faktor, maka pilihlah. Ya. Mau melangsungkannya ataupun kemudian membatalkannya. Yang pasti ini jelas barang yang saya dapatkan ini lebih saya senangi daripada ya, uang yang saya bayar. Itulah kita menakjubkannya. Ketibaannya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya dalam perkara ini an-nashu li kulli muslim, memberikan nasihat kepada setiap muslim. Qala al-Imam Ibnu Daqiq al-Ayn, kemudian faedah tadi sebagiannya tentang kisah jihad tadi diberikan oleh Syekh Arafat hafizahullah taala dalam daurahnya. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, maka apabila dia tidak mampu melakukannya maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, maka apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya. Ma'nahu, makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang terakhir, fa illam yastati' fa biqalbihi, maka apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya. Qala falyaqrah bi qalbihi, yaitu hendaknya dia membencinya dengan hatinya, membencinya dengan hatinya. Qala wa laysa dhalika bi izalatin wa taghyir, yang demikian itu bukanlah menghilangkan atau merubah. Ya. Ada perhatikan pada penggalan awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyughayyirhu, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Merubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka dengan lisannya, yaitu masih merubah, menghilangkan dengan lisannya. Ya. Adapun apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya, bukan merubah, bukan menghilangkan. Nah, karena tidak mampu menghilangkan dan merubah kemungkaran dengan hatinya. Ya. Maka di sini dikatakan yang dimaksudkan adalah maknanya hendaklah dia membenci dengan hatinya, bukan kemudian menghilangkan atau merubah. Qala lakinnahu walladhi fi wus'ihi, karena tapi hal tersebutlah yang kemudian dia mampui. Karena sebatas itu yang dia mampui, membenci dengan hatinya, tidak bisa merubah dengan tangan ataupun dengan lisannya, maka ya sudah, itu yang wajib baginya, itu membenci dengan hatinya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadhalika adhaful iman, wadhalika adhaful iman, dan yang demikian adalah keimanan yang paling lemah, yaitu mengingkari kemungkaran dengan hati. Inilah keimanan yang paling lemah. Qala ma'nahu wallahu a'lam, maknanya wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu tentang makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maknanya adalah aqalluhu samaratan, yang paling sedikit buah dari keimanan pada diri seorang. Apabila kemudian dia masih memiliki keimanan, maka paling tidak buahnya adalah dia masih mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Masih mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Itulah buah keimanan. Yang kemudian tingkatan yang lebih tinggi itu tadi mengubah dengan lisannya, dan yang lebih tinggi lagi mengubah dengan tangannya. Tapi paling tidak apabila dia masih memiliki keimanan, maka yang harus ada, yang menjadi buah dari keimanan tersebut, dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Maka ini dimampui oleh seluruh manusia, mengingkari dengan hati. Walaupun kemudian tidak bisa menyatakannya dan mengungkapkannya dengan lisan ataupun dengan perbuatan, dengan tangan. Semua orang mampu kemudian dengan hatinya mengingkarinya. Kalau kemudian dalam hati saja sudah tidak mengingkari, maka ini keimanannya sangat-sangat lemah. Ya, ketika melihat kemungkaran, kok biasa saja, melihat seperti suatu yang mungkar seperti bukan mungkar, ya, tidak ada pengingkaran dalam hatinya, maka ini keimanannya sangat-sangat lemah. Ya, bahkan kemudian nanti akan disebutkan riwayat yang lainnya, walaisa wara'a dzalika minal imani habbata khardalin. Dan tidak ada di balik yang seperti itu, ada, tidak ada di bawah yang perkara yang ini, di bawah tingkatan ini tidak ada iman, walaupun sebesar biji sawi. Walaupun sebesar biji sawi. Di bawah tingkatan, yaitu apa? Yang terakhir yaitu mengingkari kemungkaran dengan hati. Qala walaysa lil amiri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar al-bahthu wat-taftishu wat-tajassusu wa-ittihamu ad-duri biz-dunun. Dan bukanlah yang menjadi hak seorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar adalah dia mencari, meneliti, memata-matai dan kemudian mendobrak rumah dengan serta-merta hanya dikarenakan dunun, yaitu prasangka saja. Ini kayaknya berbuat kemungkaran ya dalam rumah ini. Coba diintip, coba didengarkan, coba diteliti. Ini tidak boleh dilakukan. Ya. Mencari aib hanya dengan sebatas al-dunun. Yaitu apa? Persangkaan saja. Tidak ada indikasi, tidak ada kemudian yang mengarahkan suatu pertanda yang menunjukkan bahwasanya sedang dilakukan kemungkaran di sana atau akan dilakukan kemungkaran di sana. Tidak ada yang seperti ini. Cuma sebatas kecurigaan saja. Kemudian berusaha untuk mengintip, mendengarkan atau bahkan mendobrak untuk melihat apakah memang ada kemungkaran atau tidak. Ini tidak boleh bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar. Qala ba'in atharu ala munkarin ala munkari ghairihi. Yang benar yaitu apabila dia kemudian tidak sengaja mendapatkan kemungkaran orang lain, mengetahui kemungkaran orang lain dengan tidak sengaja, maka inilah yang kemudian dia harus ingkari. Wajib untuk dia ingkari ketika dia mendapati kemungkaran tersebut. Bukan dia mencari-cari, dia melakukan aktivitas sebagaimana biasa, kemudian melihat kemungkaran. Nah ini yang kemudian dia harus ingkari. Jangan kemudian melihat ini orang sepertinya sudah seuzon terlebih dahulu, tanpa ada apa tadi, indikasi, tanpa ada qarinah, tanpa ada petunjuk yang yaitu membawa kepada prasangka tersebut. Ini orang sepertinya akan melakukan kemungkaran. Hanya sebatas kecurigaan saja yang tidak berdasar. Maka tidak boleh untuk kemudian dia memata-matai, meneliti dan yang lain sebagainya. Qala wa qala al-Mawardi. Berkata Al-Mawardi, masih menjelaskan tentang perkara yang tadi kita sebutkan. Supaya lebih jelas lagi tentang duduk perkaranya, disebutkan perkataan Al-Mawardi ini. Laisa lahu an yaqtahima. Tidak boleh baginya untuk kemudian dia mendobrak, memaksa masuk ke dalam satu rumah. Wa yatajassasa. Dan kemudian bertajassus. Illa an yukhbirahu man yasiqu biqawlihi. Kecuali apabila disampaikan kepada dia kabar berita dari orang yang terpercaya. Anna rajulan qala bi rajulin liyaqtulahu. Bahwasanya seseorang itu telah berada berdua dengan seorang yang lainnya untuk membunuhnya. Datang orang mengatakan itu fulan, sudah di sana dia, sudah datang dengan membawa pedangnya. Sudah datang dengan membawa parangnya, sudah datang dengan membawa senjata yang lainnya. Di depannya ada fulan, akan dibunuh orang tadi. Dikarenakan suatu perkara ini. Dan yang membawa berita, siapa? Terpercaya. Ya. Maka yang seperti ini, nanti akan dijelaskan hukumnya. aw imra'atin liyazniya biha, atau kemudian berduaan dengan seorang perempuan untuk berzina dengannya. Ya. Disampaikan beritanya oleh orang yang tsaqah. Ya. Fulan masuk ke rumah fulanah. Ya. Dalam keadaan fulanah bukan mahramnya, bukan keluarganya, bukan siapa-siapa masuk di sana. Ya. Dikhawatirkan terjadi perzinahan. Qala fa yajuzu lahu fi mithli hadzal hal an yatajassasa wa yaqduma ala al-kashfi wal-bahthi hadaran min tawafi ma la yastadrikuhu. Maka dalam keadaan yang seperti ini boleh baginya untuk memata-matai, ya, untuk mengintai, mendengarkan apa yang terjadi di dalam ini, ya, untuk melihat, mengintip apa yang terjadi di dalam ini. Wa yaqdimu ala al-kashfi wal-bahthi, dan kemudian datang untuk meneliti dan mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Hadaran min fawati ma la yastadrikuhu. Itu sebagai sikap berhati-hati supaya tidak terluputkan perkara yang kemudian tidak akan bisa dia atasi setelahnya. Ya. Kalau sudah terbunuh, bagaimana kemudian bisa hidup lagi? Ya. Atau kalau sudah berzina, bagaimana kemudian bisa dikembalikan keadaannya seperti semula? Tidak akan bisa. Maka supaya tidak terjadi, sebelum terjadinya tidak mengapa untuk kemudian dicari, ya, diteliti apakah betul akan atau ada seorang yang berniat buruk, ya, kepada orang lain, baik itu berupa pembunuhan, berzina, ataupun kemudian pada zaman sekarang seperti meledakkan bom, ya, membuat kekacauan, membuat propaganda melalui media-media dan yang lain sebagainya, pada perbuatan-perbuatan buruk yang kemudian bisa menggoncang keamanan misalnya, maka tidak mengapa untuk kemudian diteliti ketika ada orang yang betul-betul mencurigakan, apalagi ada berita yang tsaqah, berita dari orang yang betul-betul terpercaya tentang keadaan orang tadi. Orang tadi pernah, yaitu terlibat dalam aktivitas terorisme misalnya, membantu misalnya, kemudian sekarang sudah bebas. Ya. Kemudian ada indikasi bahwasanya dia ingin melakukannya lagi bersama dengan teman-temannya yang terdahulu atau kelompok yang lainnya. Ketika datang berita yang tsaqah, yang terpercaya, maka tidak mengapa untuk kemudian diteliti lebih lanjut apakah memang orang ini sedang merencanakan makaran jahat ataukah tidak. Seperti itu. Tapi kalau sebatas karena berjenggot, kemudian celananya cingkrang, ya, berjubah, ya, kemudian dicurigai sebagai teroris, nah ini yang kemudian hanya sebatas kecurigaan semata. Dari mana kemudian hubungan antara sunnah-sunnah tersebut, ya, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terorisme? Sangat jauh, ya, sangat jauh. Ya, karena kan terorisme itu didasarkan pemahaman, bukan didasarkan penampilan. Didasarkan pemahaman takfir, didasarkan pemahaman pengkafiran terhadap kaum muslimin, bukan berdasarkan atau didasarkan penampilan. Ya. Maka apabila datang berita yang benar, berita yang terpercaya, ya, ini tidak mengapa untuk kemudian seorang mengadakan penelitian, investigasi tentang keadaan seseorang, dikhawatirkan dia melakukan suatu perbuatan kriminal, kejahatan, perbuatan buruk dan yang lain sebagainya. Qala rahimahullahu taala qauluhu. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika dha'ful iman," yang demikian adalah iman yang paling lemah. Qad dzakara anna ma'nahu aqallu thamaratin. Atau qad dzukira anna ma'nahu aqallu thamaratin. Telah disebutkan bahwa maknanya adalah buah yang paling minimal, buah yang paling sedikit daripada keimanan, yaitu dia mengingkari dengan hatinya. Ini maknanya. Qala wa qad ja'a fi riwayatin ukhra. Dan telah datang di riwayat yang lainnya, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قدر. Dan tidak ada di balik perkara tersebut keimanan walaupun sebesar biji sawi. Artinya di bawah dan di balik perkara mengingkari dengan hati itu sudah tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi. Qala ay lam yabqa wa ra'a dhalika martabatan ukhra. Yaitu tidak ada di balik hal tersebut, yaitu di bawah tingkatan tadi, tidak ada tingkatan yang lainnya, tidak ada tingkatan keimanan yang lainnya. Keimanan bertingkat-tingkat. Selama masih ada pengingkaran dalam hatinya terhadap kemungkaran, maka ini dia masih beriman. Adapun kemudian dia tidak mengingkari kemungkaran sama sekali, maka yang seperti ini menunjukkan bahwasannya dia tidak berada dalam tingkatan keimanan. Qala wal imanu fi hadzal haditsi bi ma'na al Islam. Dan keimanan dalam hadis ini itu maknanya adalah Islam. Allah alam, maka ini sungguh sangat berbahaya bagi seorang insan apabila dia tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, jadi khawatirkan bahwasanya dia telah keluar dari keislaman. Allah alam bisawab. Walaupun harus dilihat lagi kemudian lebih jauh tentang makna dari hadis ini, tapi zahirnya seperti itu. Wadhalika ba'aful iman, iman yang paling lemah seperti itu. Kalau di bawahnya lagi berarti apa? Bukan iman sudah, tidak termasuk keimanan. Karena iman yang paling lemah, yang paling lemah berarti yang paling di bawah. Ya. Karena iman bisa naik, bisa turun, bisa melemah, sampai kemudian kalau sudah melemah dan hilang, berarti apa? Sudah terjatuh kepada kekufuran. Yang paling lemahnya adalah dia masih mengingkari kemungkaran. Masih mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan hatinya. Yang Allah alam, tentang rinciannya perlu untuk kemudian dibahas lebih lanjut. Ya, tidak bisa kemudian kita mengiklankannya begitu saja ketika ada seorang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, kemudian mengatakannya telah kafir. Namun paling tidak ini menunjukkan bahwasanya dia berada dalam martabat yang berbahaya, itu tingkatan yang berbahaya ketika dia tidak mengingkari kemungkaran. Walau fi hadzal hadits dalilun ala anna man khafa al-qatla aw ad-darba saqata anhu at-taghyir. Dalam hadis ini kemudian ada dalil bahwasanya orang yang khawatir dibunuh ataupun kemudian dipukul itu karena mengingkari kemungkaran. Khawatir apabila mengingkari kemungkaran terhadap seorang penguasa misalnya akan dipukul atau bahkan dibunuh. Ya. Maka saqata anhu at-taghyir. Maka telah gugur darinya kewajiban untuk mengingkari, untuk membuat perubahan. Mengingkari dengan lisan atau mengingkari dengan tangan. Apabila kemudian dia khawatir untuk dibunuh atau dipukul, ya, maka itu sudah menjadi udzur baginya untuk kemudian tidak mengingkari kemungkaran tadi. Qala wa huwa madhhabu al-muhaqqiqin salafan wa khalafan. Dan ini adalah mazhabnya para peneliti, para ulama muhaqqiqin dari kalangan salaf ataupun dari kalangan khalaf, yaitu ulama yang terdahulu ataupun ulama yang belakangan. Wa dhahabat ta'ifatun minal ghulati ila annahu la yasqutu wa in khafa dhalika. Dan sebagian kelompok yang ekstrim, mereka berpendapat bahwasannya tidaklah gugur kewajiban untuk mengubah kemungkaran walaupun khawatir bahwa dia akan dibunuh ataupun dipukul, walaupun harus konsekuensi harus dibunuh atau kemudian konsekuensi nanti disiksa, harus kalau mengingkari kemungkaran. Ini bagi sebagian orang yang ekstrim, ya, mewajibkannya dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab al-Aid dalam syarahnya. Dan kita akan membaca syarah selanjutnya dari Al-Allamah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qala rahimahullah qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ra'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat itu kemungkaran. Qala man hadhihi syartiyah. Man di sini adalah man syartiyah. mansyartiyah itu yang kemudian menjazamkan dua fi'il ya, sebagai penjazam dari dua fi'il. Man ro'a, ro'a di sini sebenarnya dalam posisi jazam, tapi dia kemudian karena fi'il madhi tidak nampak jazamnya. Dan nanti ada fi'il yang lainnya yang kemudian jazam dikarenakan kata man ini. Man ini syartiyah, barang siapa, siapa saja yang seperti ini keadaannya, ini syarat, maka dia harus begini, begini, begini. Ini misalnya, barang siapa yang begini, ini syaratnya, maka kalau ini terpenuhi syaratnya, maka apa? Maka begini, akan disampaikan setelahnya. Ya. Contohnya, mensomata naja. Barang siapa yang dia banyak diam, maka dia harus selamat. Itu selamat dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan dosa. Mensomata, barang siapa yang sifatnya dia sobat tadi, diam, ini syaratnya, maka apa jawabnya? Dia akan berhasil, atau kemudian dia akan selamat. Dia akan selamat. Rusomata, nah ini ungkapan yang ma'ruf. Jadi mannya syartiyah. Artinya apabila melakukan hal yang pertama, dia akan mendapatkan hal yang kedua. Rusomata naja. Barang siapa yang kemudian dia banyak diamnya, maka dia akan mendapatkan hasilnya itu apa? Dia akan selamat dari perkara-perkara dosa. Qala wa hiya lil umum. Dan man syartiyah ini memberikan faedah umum. Yaitu siapapun, siapapun kemudian yang sesuai dengan apa yang disebutkan di sini. Di sini apa? Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Berarti apa? Siapapun yang melihat kemungkaran. Umum bagi orang-orang yang melihat kemungkaran. Ya. Tidak kemudian diperkecualikan seorang pun. Ya. Dan Rasulullah SAW pun tidak memperkecualikan siapa-siapa dalam hadis ini ataupun dalam yang lain, dalam hadis-hadis yang lainnya. Berarti apa? Umum, siapapun yang melihat kemungkaran, siapapun yang melihat kemungkaran, maka wajib untuk dia melakukan salah satu dan tiga perkara ini yang dia mampu. Ya. Apakah kemudian mengubah dengan tangannya, atau kemudian dengan lisannya, ataupun dengan paling tidak dengan hatinya, dia mengikat dengan hatinya. Ya. Ini maksudnya lil umum. Semua orang yang melihat kemungkaran, ya, wajib untuk kemudian melaksanakan salah satu dari tiga tahapan ini, tiga tingkatan ini yang dimampuinya. Qauluhu, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ro'a, melihat, siapa yang, siapapun yang melihat, yahtamilu an yakuna al-muradu ru'yatul basar. Ada kemungkinan bahwasanya dimaksudkan adalah melihat dengan mata kepala, melihat dengan penglihatan, melihat dengan indera penglihatan. Ini kemungkinan yang pertama. Au an al-murada ru'yatul qalbi, atau kemudian bisa jadi yang diinginkan adalah melihat dengan hati. Iyal ilmu, yaitu ilmu mengetahui, enggak melihat tapi mengetahui adanya kemungkaran. Ya, datang orang yang memberitahukan kepadanya di sana terjadi kemungkaran. Dia tidak melihatnya tapi mengetahui, ya. Maka dia pun terkena hadis ini. Ini ada kemungkinan bahwasanya maknanya yang pertama melihat secara langsung, ataupun kemudian yang kedua yaitu walaupun dia tidak melihat secara langsung tapi hatinya melihat. Artinya hatinya mengetahui. Ru'yatul qalb, penglihatan hati, itu apa? Pengetahuan. Bahwasanya terjadi kemungkaran. Qala wa sari ashmalu wa a'am. Dan makna yang kedua yaitu ru'yatul qalb, melihat dengan hatinya, yaitu dia mengetahui kemungkaran. Ini lebih mencakup dan lebih umum. Lebih mencakup dan lebih umum. Ya. Karena yang namanya mengetahui bisa dengan banyak perkara. Jadi bisa dengan berita orang yang terpercaya, atau bisa dengan pendengaran, ya bukan dengan melihat tapi dengan pendengaran, maka ini lebih umum, lebih umum. Jadi bisa jadi maknanya siapapun yang melihat kemungkaran itu betul-betul melihat dengan mata kepalanya, ini yang pertama, ataupun kemudian yang dimaksudkan siapa yang melihat kemungkaran, yaitu siapa yang mengetahui kemungkaran dengan cara apapun, ya, maka masuk dalam hadis ini. Ada dua kemungkinan, dan kemungkinan yang keduanya lebih umum, ya lebih umum. Walaupun kemudian Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala merajihkan yang pertama, bahwasanya yang diinginkanlah melihat dengan mata kepala, ya, karena alasan nahwi, ya, alasan dalam hal nahwunya. Karena ro'a di sini harus, kalau maknanya adalah qalbiyah, maknanya ru'yatul qalb, melihat dengan hati, mengetahui, itu ada dua isim yang dijazmkan, dua isim yang dijazmkan, ala afan, dua isim yang dinasabkan sebagai maf'ul. Di sini man ro'a minkum mungkaran, yang nasab cuma satu, maka dimaknakan tidak mungkin ru'yatul qalb tapi ru'yatul basar, ya. Ya, kita berikan contoh saja. Kalau ru'yatul basar misalnya, ra'aitu al-himara, aku melihat keledai, al-himara maf'ul satu, ya. Ra'aitu al-himara, ya, aku melihat keledai. Kalau mana yang kedua ru'yatul qalb, ra'aitu zaidan 'aliman, aku mengetahui Zaid adalah seorang alim. Ru'yatu Zaidan maf'ul yang pertama, aliman maf'ul yang kedua. Yaitu kalau kemudian ru'yatul qalb, melihat dengan hati, mengetahui, atau mengetahui Zaid adalah seorang alim. Ya. Maka Syekh Saleh dengan alasan nahwu tersebut merajihkan bahwasanya yang diinginkanlah ru'yatul basar. Lalu kemudian Syekh masukkan dan juga mengikutkan dengan ru'yatul basar itu pendengaran. Pendengaran yang betul-betul terdengar bahwa ini kemungkaran, ini ada kemungkaran ini. Suara musik misalnya atau ada apa, terdengar dengan betul-betul, maka ini dimasukkan ke dalam makna dari hadis ini. Wallahu a'lam. Maka intinya bahwasanya dengan apa yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Syekh, kalau cuma mengetahui bahwasanya itu terjadi di tempat yang lain, tempat yang jauh kita melihat, tidak termasuk dalam hadis. Tidak harus kemudian dia datang bergopoh-gopoh kemudian datang dengan motor misalnya, tahu di sana ada kemungkaran harus ke sana, tidak harus. Tapi itu adalah suatu bentuk nasihat juga, tidak mengapa untuk kemudian dilakukan, walaupun suatu yang baik juga untuk dilakukan, namun tidak masuk dalam hadis yang menunjukkan tentang keharusan. Allah alam bissawab. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.